Dan kita masih membahas tentang hukum-hukum al-qasamah. Telah kita terangkan makna al-qasamah, yaitu sumpah yang dilakukan secara berulang-ulang dalam melontarkan tuduhan kepada seseorang yang tertuduh sebagai pembunuh salah seorang di antara kerabatnya. Maka mereka bersumpah sebanyak 50 kali dan mereka menisbatkan tuduhan tersebut disebabkan karena adanya indikasi terjadinya permusuhan yang terjadi antara yang terbunuh dengan seorang yang tertuduh. Maka ini ditetapkan di dalam Islam. Meskipun sempat berlaku di zaman jahiliyah, dan ketika Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya sebagai syariat. Meskipun hal ini menyelisihi hukum asal yang telah kita sebutkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti harus didatangkan oleh seorang yang menuduh. Apabila dia tidak mendatangkan bukti, maka seorang yang tertuduh harus bersumpah. Apabila tidak ada bukti dan yang tertuduh telah bersumpah, maka si tertuduh ini harus dibebaskan dari tuduhan tersebut. Kecuali dalam permasalahan al-qasamah. Maka dalam perkara al-qasamah ini, meskipun mereka yang bersumpah, yang menisbatkan atau yang menuduh seseorang sebagai pembunuh, mereka tidak memiliki bukti, mereka tidak menyaksikan secara langsung, namun adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan adanya permusuhan antara yang terbunuh dengan orang yang tertuduh tersebut, maka mereka pun memastikan bahwa dialah seorang pembunuh dan mereka bersumpah sebanyak 50 kali. Kata beliau rahimahullah, wa dalilu ala masyru'iyyatiha, adapun dalil tentang disyariatkannya al-qasamah, hadithu Sahal ibn Abi Hatmah. Hadith Sahal bin Abi Hatmah. Anna Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisata ibn Mas'ud kharaja ila Khaybar min jahdin asabahum. Bahwa Abdullah bin Sahal bersama dengan Muhayyisah bin Mas'ud, keduanya keluar menuju daerah Khaybar. Dan kita ketahui bahwa Khaybar adalah tempat pengasingan orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka tinggal di Madinah dari Banu Nadir. Namun disebabkan karena mereka melakukan hal-hal yang membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin, maka mereka pun dikeluarkan dari kota Madinah dan diasingkan ke Khaybar. Sehingga Khaybar menjadi kampung orang-orang Yahudi. Suatu ketika Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah mereka keluar menuju ke Khaybar min jahdin asabahum, disebabkan karena jahad, yakni kesulitan yang mereka sempat merasakan, yang mereka alami, sehingga menyebabkan mereka datang ke Khaybar. Mungkin di sana ada makanan atau yang semisalnya. Fa'ata Muhayyisatu fa'akhbara anna Abdullah bin Sahal qad qutila. Maka Muhayyisah pun datang ke kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan bahwa Abdullah bin Sahal telah terbunuh. Abdullah bin Sahal telah terbunuh. Beliau tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Beliau tidak melihat. Nampaknya bahwa kedua orang ini meskipun bersama-sama datang Khaybar, namun mereka sempat terpisah. Ketika Muhayyisah mencari Abdullah bin Sahal, maka Muhayyisah menemukan Abdullah bin Sahal sudah dalam keadaan meninggal. Maka Muhayyisah pun mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa turiha fi ainin aw faqir. Lalu jenazahnya itu dibuang di sebuah tempat, ain atau faqir. Faqir adalah sumur, ya, sumur yang luas. Ada pula yang mengatakan bahwa faqir adalah galian yang di sekitar pohon-pohon kurma. Intinya bahwa jenazahnya dilempar begitu saja. Fa'ata Yahud. Maka Muhayyisah pun mendatangi Yahudi. Lalu beliau mengatakan, antum wallahi qataltumu. Demi Allah, kalian yang telah membunuhnya. Kalian yang telah membunuhnya. Jadi Muhayyisah mencurigai orang-orang Yahudi. Siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka yang tinggal di Khaybar. Mereka yang jelas permusuhannya kepada kaum muslimin. Dan sangat kuat indikasi untuk dikatakan bahwa mereka telah melakukan pembunuhan senyap terhadap Abdullah bin Sahal. Sehingga Muhayyisah dengan adanya indikasi tersebut, beliau pun mengatakan pada orang Yahudi, kalian demi Allah yang telah membunuhnya. Faqalu wallahi ma qatalna. Orang-orang Yahudi menjawab, mereka mengatakan demi Allah kami tidak membunuhnya. Demi Allah kami tidak membunuhnya. Thumma aqbala hatta ata ala qaumi fa dzakara lahum dzalik. Kemudian Muhayyisah pun datang dan ia mendatangi kaumnya lalu menceritakan tentang terbunuhnya Abdullah bin Sahlin. Thumma aqbala huwa wa akhuhu Huwaysah atau Huwaysah. Lalu setelah itu datanglah Muhayyisah bersama dengan saudaranya Huwaysah, kedua-duanya anak Mas'ud, wa huwa akbaru minhu, dan Huwaysah itu lebih tua daripada Muhayyisah. Huwaysah lebih tua daripada Muhayyisah. Wa Abdurrahman bin Sahal. Wa Abdurrahman bin Sahal. Tiga orang ini mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhayyisah, Huwaysah, keduanya anak Mas'ud, dan Abdurrahman bin Sahal, saudaranya Abdullah yang meninggal, yang terbunuh. Ketiganya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Muhayyisah yang mendahului pembicaraan kepada Nabi alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kabbir kabbir." Ya, utamakan yang lebih tua yang berbicara. Maka berbicaralah kakaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Huwaysah wa Muhayyisah wa Abdurrahman. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka bertiga, Muhayyisah, Huwaysah dan Abdurrahman, atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum. Atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum. Apakah kalian berani bersumpah sehingga kalian berhak untuk menuntut darah saudara kalian? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka terlebih dahulu, ta'tuna bil bayyinah? Bisakah kalian mendatangkan bukti? Qalu ma lana bayyinah. Mereka mengatakan kami tidak ada bukti. Yani tidak seorang pun yang menyaksikan langsung peristiwa pembunuhan tersebut. Yang jelas dia terbunuh. Hanya saja orang-orang Yahudi mengingkari. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, atahlifun? Apakah kalian berani untuk bersumpah? Apakah kalian berani untuk bersumpah? Qalu, mereka menjawab, wa kaifa nahlifu wa lam nashhad wa lam narah? Bagaimana mungkin kami akan bersumpah sementara kami tidak menyaksikan dan kami tidak melihat kejadian tersebut? Kami tidak menyaksikan dan kami tidak melihat kejadian tersebut. Naam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, wa tahlifun, apakah kalian berani untuk bersumpah? Apakah kalian berani untuk bersumpah? Lalu mereka mengatakan, wa kaifa nahlifu wa lam nashhad wa lam narah? Bagaimana mungkin kami bersumpah dalam keadaan kami tidak menyaksikan, kami tidak melihat? Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, atahlifuna khamsina yaminan? Apakah kalian berani bersumpah 50 kali sumpah dengan menyebut nama Allah bahwa si fulan adalah pembunuhnya? Maka mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami bersumpah sementara kami tidak melihatnya, kami tidak menyaksikan? Qala fatahlifu lakum yahud? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana kalau orang-orang Yahudi itu bersumpah untuk kalian? Artinya untuk membebaskan mereka dari tuduhan bahwa mereka sebagai pembunuh. Dalam riwayat yang lain, fatubarrikum yahud bi khamsina yaminan? Apakah orang-orang Yahudi akan bersumpah dengan 50 kali sumpah yang membebaskan mereka dari tuduhan? Qalu, maka mereka menjawab, yakni tiga orang ini, laisu bi muslimin. Bagaimana mungkin mereka bersumpah? Mereka bukan orang-orang muslim. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, la narda bi aymanil yahud. Kami tidak ridha dengan sumpahnya orang-orang Yahudi karena mereka kafir. Karena mereka kafir. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, ma yubaluna ayaqtuluna ajma'in tsumma yahlifun. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli untuk bersumpah. Mereka membunuh kita semua, lalu setelah itu mereka bersumpah, demi Allah kami tidak melakukan. Bisa saja. Sehingga mereka bertiga ini tidak ridha dengan sumpahnya orang-orang Yahudi. Mereka sendiri juga enggan untuk bersumpah, mengulang-ulangi sumpahnya sebanyak 50 kali untuk menuduh Yahudi sebagai pembunuhnya. Fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indih. Akhirnya apa? Ini tidak terselesaikan. Mereka enggan untuk bersumpah. Nah, ini yang menjadi syahid dari hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka bersumpah 50 kali. Berulang-ulang. Dalam artian, kalau mereka bersumpah berulang-ulang, maka terjadi hukum, wa tastahiquna dama sahibikum. Kalian berhak untuk menuntut darah saudara kalian. Nah, dari sini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan ulama ul-ummah seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i pada salah satu pendapat beliau, dan Imam Ahmad. Mereka menetapkan adanya al-qasamah. Mereka menetapkan adanya al-qasamah. Ada sebagian pendapat para fuqaha tidak menetapkan adanya qasamah. Namun zahir dari hadis ini menunjukkan adanya qasamah. bahwa kalau seandainya mereka bersumpah berkali-kali, maka dibenarkan tuntutan mereka, meskipun mereka tidak melihat kejadian tersebut. Karena mereka tidak bersumpah, orang-orang Yahudi juga mereka tidak bersumpah dan tidak diridhai sumpah mereka. Fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indih. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang membayar diat dari Rasulullah sendiri. Jadi ini bukan sebagai perwakilan dari Yahudi. Bukan. Maksudnya Rasulullah membayar atas nama Yahudi, bukan. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membayar diat diambil dari unta-unta sedekah, diberikan kepada mereka sekedar untuk qat'un nizaa', untuk menyelesaikan perselisihan. Itu tujuannya. Fa ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 naqah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kepada mereka 100 ekor unta. Dalam riwayat yang lain min ibilis sadaqah. 100 ekor unta dari unta-unta sedekah. Hatta udkhilat alaihim ad-dar. Hingga dimasukkan ke dalam pekarangan mereka atau ke dalam rumah mereka sebagian dari unta-unta tersebut. Faqala Sahlun, maka Sahl mengatakan, falaqad rakadatni minha naqatun hamra. Kata Sahl, ya, saking banyaknya unta itu yang ada di sekitar rumahnya menyebabkan ketika beliau lewat aku ditendang oleh salah satu dari 100 ekor unta itu, yaitu unta yang berwarna merah. Yani untuk lebih menguatkan tentang benarnya kejadian ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka 100 ekor unta sebagai pembayaran diat untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau, fadalla dzalika ala masyru'iyyatil qasamah. Maka ini menunjukkan disyariatkannya al-qasamah. Kalau seandainya mereka bersumpah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi hukum al-qasamah. Wa annaha aslun min usulish syar'i mustaqillun bi nafsihi. Dan bahwa hukum al-qasamah ini merupakan salah satu prinsip hukum dari usulus syariah, dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat ini yang berdiri sendiri. Jadi dia memiliki hukum tersendiri berbeda dengan hukum secara umum yang telah kita terangkan. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankara. Yang ketiga, hikmatuha, hikmah disyariatkannya al-qasamah. Syuri'atil qasamatu li siyanati ad-dima wa adami ihdariha. Disyariatkannya al-qasamah bertujuan untuk memelihara darah dan tidak ditumpahkan darah-darah tersebut dengan begitu mudahnya. Sebab kalau dibiarkan tanpa ditetapkannya hukum al-qasamah, seorang akan bermudah-mudahan untuk melakukan pembunuhan. Biasanya mereka apabila hendak melakukan tindakan kejahatan, ya di tempat-tempat yang tidak disaksikan oleh manusia. Sehingga ketika dicari bukti, tidak ada bukti, tidak ada saksi yang melihat. Ya, dibawa ke tempat yang tersembunyi, lalu kemudian dibunuh. Apabila hal ini dibiarkan, tidak dihukum kecuali harus dengan bayyinah, dengan persaksian, ada yang melihat, maka ini hal yang berat. Sama halnya seperti perbuatan zina, harus ada yang menyaksikan. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga ditetapkan adanya hukum al-qasamah. Adanya hukum al-qasamah ini merupakan hukum khusus untuk memelihara darah-darah manusia agar tidak mudah untuk ditumpahkan. Dalam hal melakukan tuduhan zina, ya, juga merupakan suatu yang berat. Tidak bermudah-mudahan seorang dalam melemparkan tuduhan. Harus 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung terjadinya perbuatan itu. Namun ada hukum yang khusus yang disebut hukum al-li'an. Suami menuduh dengan indikasi-indikasi yang kuat bahwa istrinya telah selingkuh, istrinya telah berbuat zina. Untuk mencari pendukung yang menyaksikan hal yang sulit, maka ditetapkan hukum li'an. Al-li'an bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan la'nat apabila dia berdusta. Ditetapkannya hukum tersebut untuk memelihara kehormatan yang ada di tengah-tengah keluarga. Maka demikian pula hukum al-qasama, keluar dari hukum yang bersifat umum. Fasyariatu al-islamiyah tahris ashadd al-hirsi ala hifdzid dima. Maka syariat Islam itu sangat bersemangat untuk memelihara darah-darah manusia, wasiyanatiha, dan menjaganya, wa adami ihdariha, dan tidak menumpahkan darah-darah tersebut. Walamma kana al-qatl yakthur, maka ketika pembunuhan itu banyak terjadi, bainama taqillu syahadatu alaih, dari satu sisi sangat sedikit orang yang bisa menyaksikan terjadinya pembunuhan, sementara pembunuhan banyak terjadi. Li'anna al-qatil yataharra bil-qatl mawadi' al-khalawat. Karena yang namanya seorang pembunuh, dia akan memilih-milih tempat, tempat-tempat yang tersembunyi pada saat dia hendak melakukan pembunuhan, agar tidak ada saksi, tidak ada yang bisa melihatnya. Ju'ilatil qasamatu hifdzan lid-dima. Maka ditetapkanlah syariat al-qasamah yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga darah-darah manusia yang ma'sum agar tidak ditumpahkan. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, kaitannya dengan dalil disyariatkannya al-qasamah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.